Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan mukhtasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah telah kita selesaikan bab seputar wufudul Arab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, delegasi-delegasi yang diutus untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada tahun yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah, Hajjatu Abi Bakrin bin Nas, keberangkatan sahabat Abu Bakar dengan niat haji bersama dengan manusia. Thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruju'ihi min Tabuk baqiyat Ramadan wa Syawalan wa Dzul Qa'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat sejenak pasca kepulangan beliau dari pertempuran Tabuk, di sisa-sisa dari bulan Ramadan, Syawal dan Dzulqa'dah. Thumma ba'atha Abu Bakr radhiyallahu an amiran 'ala al-hajj. Kemudian setelah itu beliau mengutus sahabat Abu Bakar menjadi pemimpin rombongan haji. Liuqima linnasi hajjahum, dengan tujuan beliau memimpin haji umat Islam. Wa ahlus syirki ala dinihim wa manazilihim min hajjihim. Sementara orang-orang musyrik, mereka masih diperbolehkan untuk melakukan manasik haji sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka juga berangkat dari tempat-tempat mereka. Jadi saat itu peristiwa Fathu Mekah sudah selesai. Mekah sudah dikuasai. Namun secara ritual manasik belum diresmikan secara formal manasik apa yang akan diterapkan di tanah suci. Dan saat itu orang-orang musyrikin terikat dengan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masih melakukan ritual-ritual mereka khusus terkait dengan manasik. Dan sudah kita tahu bagaimanakah bentuk ritual mereka kalau sudah menunaikan manasik. Entah itu tawaf dalam keadaan tidak pakai baju, karena baju yang mereka sediakan untuk tawaf khusus dan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian mereka meninggalkan beberapa rukun haji. Apalagi orang-orang yang menganggap dirinya pribumi, tidak mau wukuf di Arafah, dan lain sebagainya. Saat itu masih belum ada revisi. Sahabat Abu Bakar diutus oleh Nabi SAW untuk berangkat mengawali manasik haji, memimpin beberapa rombongan kaum muslimin. Sedangkan orang musyrikin di musim haji itu juga sama, mereka juga melakukan ritual haji, namun ala mereka. Fakharaja Abu Bakrin fi thalati mi'atin minal Madinah. Sahabat Abu Bakar, beliau berangkat dengan membawa 300 rombongan dari Madinah. وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة قلادها وأشعرها بيده. Rasulullah SAW juga membekali sahabat Abu Bakar 20 ekor onta. Badanah itu onta yang besar, yang gemuk. Qalladaha, yang diikat, wa asy'araha biyadih, dan diberi tanda oleh Nabi sendiri. Jadi beliau menyiapkan 20 ekor onta untuk dibawa ke haram, kemudian ditandai sendiri oleh Nabi SAW. Thumma nazalat suratu Bara'ah fi naqdi ma baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina al-musyrikin min al-ahd alladhi kanu alaihi. Setelah itu turunlah surat Bara'ah, yakni surat At-Taubah, untuk menjelaskan bahwasanya perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin dinyatakan selesai. Fa arsala biha Ali ibn Abi Thalib ala naqatihi al-Adba. Rasulullah pun mengirim sahabat Ali dengan menunggangi unta beliau yang bernama Adba. Liqra bara'ah 'ala an-nas. Misinya sahabat Ali adalah membacakan surat bara'ah kepada umat manusia. Wa yambit ila kulli ahdin ahdah, dan menyatakan bahwasanya semua perjanjian dinyatakan gugur. Falamma laqiya Abu Bakrin qala lahu, ketika sahabat Ali berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar bertanya kepada beliau, amirun au ma'mur, engkau datang sebagai pemimpin atau sebagai utusan? Faqala Ali bal ma'mur, sahabat Ali mengatakan, saya datang sebagai utusan. Jadi posisi sahabat Abu Bakar masih sama, menjadi pemimpin rombongan, tidak diganti oleh sahabat Ali. Sahabat Ali membawa misi tersendiri, yaitu menyampaikan dua hal. Yang pertama, membacakan surat Bara'ah, dan yang kedua, menyampaikan bahwasanya perjanjian telah selesai. Falamma kana yaumun nahri qama Ali ibnu Abi Thalib faqala, ketika hari nahar tiba, hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, itu sudah finishing dari manasik haji. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun berdiri kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, la yadkhulul jannata kafirun wa la yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryanun wa man kana lahu 'ahdun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ila muddatihi. Sahabat Ali pun berkata, wahai sekalian umat manusia, tidak akan masuk surga orang kafir. Dan tidak diperbolehkan lagi setelah tahun ini bagi seorang musyrik untuk haji. Dan tidak diperkenankan tawaf mengelilingi Ka'bah orang yang telanjang. Dan barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Nabi, maka dinyatakan selesai. Sejak saat itu dibersihkan, ya, tanah suci dibersihkan dari kaum musyrikin, orang-orang kufar, dan ritual-ritual mereka. Murni Mekah di bawah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manasik haji mengikuti manasik Nabi alaihi salatu wasallam yang akan beliau contohkan nanti pada Hajjatul Wada. Jadi sengaja sahabat Abu Bakar diberangkatkan terlebih dahulu, Rasul tidak ikut karena memang dirasa ritualnya masih belum murni. Ka'bah masih dinodai atau masih tercampuri oleh manasik-manasiknya orang-orang musyrikin. Karena memang masih ada perjanjian dengan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Taubah, Bara'ah, untuk menyatakan bahwasanya perjanjian telah selesai dan semua manasik ala syirik dibubarkan. Akhirnya tanah suci pun disterilkan dari manasik-manasik mereka. Orang musyrik sudah di blacklist total dan abadi. Tidak boleh masuk ke tanah suci dan tidak boleh melakukan ritual haji atau manasik apapun. Semua bentuk ritual-ritual ala syirik diberantas dan dibubarkan. Baru setelah itu Rasulullah SAW pun berangkat haji pada peristiwa Hajjatul Wada. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah hajjatul wada', haji perpisahan. Disebut dengan hajjatul wada', ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dikarenakan itu adalah haji yang pertama dan yang terakhir. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ada yang mengatakan disebut hajjatul wada', karena pada haji itu Rasulullah seakan berpamitan dengan para sahabat. Karena saat itu beliau sering mengucapkan khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'amikum hadha. Ambil manasik kalian dari saya, siapa tahu setelah tahun ini aku tidak lagi berjumpa dengan kalian. Qala al-mu'allif rahimahullah, falamma dakhala Dzulqa'dah tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil hajj. Ketika masuk bulan Dzulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk berangkat haji. Wa amara an-nasa bil jihazilah, dan beliau memerintahkan semua sahabat untuk persiapan berangkat. Wa amarahum ayyalqauhu, dan beliau memerintahkan mereka semua untuk bertemu dengan Nabi di titik kumpul. Fa kharaja ma'ahu man kana haula al-Madinah wa qariban minha. Maka Rasulullah SAW pun keluar ditemani dan dibarengi oleh rombongan yang ada di Madinah dan yang ada di sekitar Madinah. Jadi para sahabat yang domisili di Madinah atau yang ada di sekitar Madinah yang dekat jaraknya berangkat bareng dengan Rasul. Yang lainnya yang berada di tempat-tempat yang agak jauh nanti ketemu di titik kumpul. Wa kharajal muslimuna minal qabailil qaribah wal ba'idah hatta laqauhu fit tariq wa fi Makkah wa fi Mina wa Arafat. Kaum muslimin pun juga ikut berangkat dari kabilah-kabilah yang dekat atau yang jauh hingga mereka bertemu dengan Nabi SAW. Ada yang berjumpa di tengah jalan, ada yang bertemu di Mekah, ada yang bertemu di Mina, dan ada yang di Arafah. Wa ja'a Ali minal Yaman ma'a ahli al-Yaman, dan sahabat Ali pun bertemu dengan Nabi dan beliau membawa rombongan dari Yaman. Wa hiya hajjatul wada', dan inilah haji perpisahan. Fa kharaja laha li khamsin baqina min Dzulqa'dah fi akhir sanati 'ashrin. Rasulullah keluar untuk menunaikan haji wada ini 5 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah di akhir tahun yang ke-10. Fa madha Rasulullah SAW wasaqa ma'ahu al-hadiy. Rasulullah SAW pun berangkat dan membawa al-hadiyu, hewan sembelihan. Fa arannasa manasikahum wa 'allamahum sunan hajjihim. Beliau pun mengajarkan kepada kaum muslimin manasik mereka dan mengajari mereka peraturan-peraturan haji mereka. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu ma yukarriru alaihim. Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang ucapan beliau kepada mereka, ayyuhan nas khudu anni manasikakum fala'allakum la talqauni ba'da 'amikum hadha. Wahai sekalian umat Islam, ambil manasik kalian dariku sekarang, barangkali setelah tahun ini kita tidak lagi berjumpa. Walamma kana bi Mina khotaba an-nas khutbatahu allati bayyana fiha ma bayyan. Ketika di Mina, Rasulullah SAW pun memberikan pidato kepada umat Islam dan beliau menjelaskan segala hal pada pidato tersebut. Fahamidallaha wa asna alaih. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala untuk membuka khutbahnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ayuhan nas isma'u qauli. Wahai sekalian umat manusia, dengarkan baik-baik ucapanku. Fa inna la adri la'alla la alqaakum ba'da 'ami hadha. Saya tidak tahu, sepertinya setelah tahun ini aku tidak lagi berjumpa dengan kalian. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum 'alaikum haramun ila an talqau rabbakum. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dilanggar hingga kalian berjumpa dengan Allah. Wa kullu riba maudhu', semua praktik riba digugurkan. Wa awwalu riba adha'ahu riba al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan riba pertama yang aku gugurkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudhu'un kullu, semuanya dianggap gugur. Wa inna kulla damin fil jahiliyyati maudhu', dan semua darah yang ditumpahkan di masa jahiliyah dianggap selesai. Wa awwalu damin adha'ahu dam Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, dan darah pertama yang aku gugurkan adalah darah Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Wa inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadillu kitabullah, dan aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah. Wa antum mas'uluna anni fama antum qailun, dan kalian semua akan ditanya tentang diriku, apa yang kalian jawab? Qalu, para sahabat pun berkata, nasyhad annaka qad ballaghta wa addaita wa nashahta. Kami akan bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan, telah menunaikan kewajiban dan telah memberikan bimbingan. Faja'ala yarfa' usbu'ahu ila as-sama' wa yanqubuha ilaihim wa yaqulu Allahumma syahad 3 marrat, kemudian beliau pun mengangkat jarinya menunjuk ke arah langit, kemudian menunjuk ke arah para sahabat dan mengatakan, ya Allah saksikan ucapan mereka 3 kali. Allahumma isyhad, Allahumma isyhad, Allahumma isyhad. Wa kanat hadhihi al-hajjah tusamma hajjatul wada'. Haji ini dalam sejarah disebut dengan hajjatul wada'. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'daha. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berhaji setelah itu. Kalau umrah beliau beberapa kali, 3 atau 4 kali. Tapi kalau haji cuma sekali, pertama dan terakhir. Falamman qada hajjuhu raja'a ilal Madinah. Ketika sudah selesai hajinya, beliau kembali pulang ke Madinah. Faqama sallallahu alaihi wasallam baqiyatul hajjah wal muharram wa safar, thumma btada'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam maj'ahu alladhi mata fi akhir safar. Beliau pun istirahat selama bulan sisa-sisa dari bulan Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Kemudian mulai penyakit beliau pun muncul, yang kemudian beliau pun wafat karena sebab penyakit itu di akhir bulan Safar. Dan penyakit beliau menurut riwayat yang masyhur disebabkan karena racun yang pernah beliau makan pada perang Khaybar kalau tidak salah. Disuguhi daging apa namanya sampilnya kambing. Itu dikasih racun paling banyak karena Rasul suka dengan daging itu. Disuguhkan beliau dan beberapa sahabat. Semuanya mati kecuali beliau. Ya. Semuanya langsung mati di tempat karena racunnya ganas. Beliau enggak, cuma beliau begitu gigit langsung sadar beracun. Katanya yang bawa suguhan, kalau kamu memang benar nabi, kamu enggak akan mati. Dan benar, beliau enggak mati saat itu. Para sahabat yang lain langsung meninggal, langsung dikisos orangnya. Dan ketika sudah selesai tugas beliau untuk menyampaikan kepada umat wahyu dan risalah, Al-Quran pun juga telah selesai. Allah pun memanggil beliau dengan sebab racun yang tertunda. Jadi racunnya dibikin jinak, dibikin tidur di jasadnya Nabi. Ketika sudah saatnya mulai beraksi. Ba'tu Usamah bin Zaid ilal Balqa. Diutusnya pasukan Usamah bin Zaid menuju Balqa. Walamma kana yawmul itsnain li arba' layal baqina min safar sanata 11. Amara Rasulullah SAW an-nasa bitahayyu' li ghazwi Rum. Pada hari Senin, 4 malam tersisa dari bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersiap menuju bumi Romawi. Falamma kana min al-ghad da'a Usamah ibn Zaid. Keesokan harinya beliau memanggil sahabat Usamah ibn Zaid. Wa amarahu ayyasira ila mawdi' maqtali abih Zaid ibn Harithah. Dan beliau memerintahkan beliau untuk berangkat sampai di tempat gugurnya ayah beliau Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah gugur pada peristiwa perang Mu'tah. 3 komandan Islam saat itu mati semua. Zaid, Ja'far, Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau minta anaknya untuk Usama bin Zaid berangkat sampai di tempat Mu'tah atau di sekitar wilayah Mu'tah di mana ayah beliau gugur di sana. Wa ayyuti al-khayla tahumul Balqa wad-Darum min ardi Falastin. Dan beliau meminta beliau untuk membawa pasukannya masuk ke perbatasan Balqa dan Darum, yaitu di Palestina. Fajahazan nas, para sahabat pun bersiap. Wa aw'aba ma'a Usamah al-Muhajirun wal Anshar. Sahabat Muhajirin dan Ansar mereka juga ikut bergabung dengan pasukan beliau. Thumma istabta'a Rasulullah SAW an-nasa fi ba'di Usamah wa huwa fi waja'ih. Rasulullah sedikit menunda keberangkatan pasukan Usamah. Saat itu beliau sudah merasakan sakit. Dan sakitnya beliau 2 kali lipat sakitnya orang normal. Fa kharaja 'asiban ra'sah. Beliau pun keluar menemui para sahabat sembari mengikat kepalanya karena saking pusingnya. Hatta jalasa 'alal mimbar. Beliau duduk di atas mimbar. Wa kana al-munafiqun qad qalu fi imarati Usamah. Orang-orang munafik mereka mengomentari kepemimpinan Usamah pada pasukan itu. Mereka berkata, Ammar gulaman hadathan ala jillatil muhajirini wal ansar. Usamah ini masih muda. Kenapa dia menjadi pemimpin pasukan-pasukan senior muhajirin dan ansar? Masih banyak sahabat-sahabat lain yang lebih senior daripada Usamah. Kenapa kok dia yang ditunjuk jadi komandan? Faghadiba Rasulullah SAW ghadaban syadida. Rasul pun murka karena komentar mereka ini. Wa kharaja asiban ra'sahu. Beliau pun keluar sambil mengikat kepalanya. Wa kana qad bada'a bihil waja'. Itu awal penyakit yang beliau rasakan. Fasa'idal mimbar. Beliau pun naik ke atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaih. Beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma qaal, dan mengatakan, ayuhan nas, antidu ba'da Usamah. Wahai sekalian manusia, biarkan pasukan Usamah berangkat. Fala in ta'antum fi imaratih, faqad ta'antum fi imarati abih. Kalau kalian mencela kepemimpinannya, kalian juga mencela kepemimpinan ayahnya. Wa aimullah in kana la khaliqal imarah, dan sungguh demi Allah, dia sangat pantas untuk menjadi komandan. Wa inna banahu min ba'dahu la khaliqun lil imarah, dan putranya setelahnya juga pantas untuk melanjutkan estafet tersebut. Wa kana abuhu la min ahabbin nasi ilai, wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya min ba'di, dan ayahnya yakni Zaid bin Harithah adalah orang yang paling aku cintai, dan putranya juga termasuk orang yang aku cintai setelahnya. Thumma nazal. Kemudian beliau pun turun dari mimbar. Wa kamasyan nasu fi jihazihim. Para sahabat pun mempercepat proses persiapan. Fastadda bi Rasulillah SAW wajahuh. Namun penyakit Rasul pun semakin parah. Wa kharaja Usamah bi jaisihi. Usamah pun tetap berangkat dengan membawa pasukannya. Fa'askara bil juruf. Dia pun berhenti di sebuah tempat bernama Juruf. Dia memasang tenda di sana. Watatamma ilaihin nas. Dan pasukan-pasukan yang lain pun berbondong-bondong bergabung dengan beliau. Fa'aqamu. Mereka tinggal di sana. Liyanduru mallahu tabaraka wa ta'ala qadin fi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat dan menunggu apa yang Allah Ta'ala perintahkan nantinya untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Karena Rasul sakitnya cukup parah, khawatir mereka. Berangkat tetap sesuai dengan perintah Rasul. Sampai di Juruf berhenti di sana. Nunggu perintah Rasul. Kita tunggu dulu apa yang akan terjadi setelah itu. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bagaimanakah proses penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berujung pada wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.